gelisah yang tepat adalah kegelisahan hati orang yang benar. Gelisah karena tak lagi melihat damai yang seakan-akan tak lagi berhak muncul dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Damai yang sepertinya cuma mimpi menjadi kegelisahan bagi orang-orang benar. Mereka bergumul, mereka mencari jalan untuk membangun kembali kebenaran di kehidupan. Banyak yang mereka berikan, bukan saja uang, tetapi tenaga. Bukan saja tenaga, tetapi doa. Bukan saja doa, mereka hadir dalam keutuhan kenyataan. Tetapi sepertinya damai dan kebencian berlomba-lomba untuk tampil menjadi pemenang. Saling berlomba untuk ada di depan. Sebuah kegelisahan lagi muncul bagi orang benar. Tapi kegelisahan itu tidak akan pernah berhenti di muka bumi yang terus terjadi pertarungan antara damai dan kebencian. Sehingga orang benar pun tak pernah berhenti. Dia terus berkarya dan terus berkarya dan terus berkarya untuk mencipta damai supaya lebih unggul daripada kebencian. Ia melihat, ia mengamat, ia menghitung, ia bekerja. Ya, orang benar akan terus bekerja karena hatinya gelisah apabila terjadi kekisruan dan kekacauan. Alangkah indahnya jikalau barisan orang benar semakin hari semakin panjang, yang sangat mencintai damai dan tak rela jikalau kekisruan kekacauan merusaknya. Tiap hari alangkah indahnya jikalau tiap orang mendambakan damai dan tak berhenti hanya pada mimpi tapi mau mewujudkannya. Alangkah indahnya jikalau tiap orang yang berkata damai melakukan, yang dalam kericuhan melihat contoh, sehingga damai bisa menjadi pemenang. Pemenang yang seutuhnya, pemenang yang sejati, pemenang yang memang layak menang. Karena damai adalah tebaran, taburan yang tak boleh berhenti di dalam kehidupan. Kita sudah mati jikalau damai tak ada. Hidup bukan lagi hidup jikalau damai raib dari hidup. Untuk apa? Seluruhnya menjadi milikmu jikalau damai bukan punyamu. Pikirkan itu. Bersama saya, Bigman.